Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari sebuah kutaib risalah yang singkat, yaitu Al-Wajibat, kitab yang tipis akan tampil insyaallah banyak memberikan manfaat kepada kita sekalian. Berbagai hal atau beberapa kewajiban yang seharusnya difahami setiap muslim dan muslimah. Karena perkara ini memang pembahasan yang berkaitan dengan dasar-dasar agama seorang muslim, khususnya penjabaran berkaitan dengan kalimat yang sangat mendasar, itu kalimat La ilaha illallah. Kita telah menyampaikan beberapa poin pembahasan dari kitab ini. Yang pertama berkaitan dengan pembahasan al-usul ats-tsalatsah, tiga prinsip yang sangat mendasar yang kelak akan ditanyakan oleh dua malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Yang kedua, pembahasan berkaitan dengan asluddin wa qaidatu, pokok agama dan kaidah dalam kita beragama. Dan ini terambil dari makna la ilaha illallah dan telah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, pembahasan secara khusus berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, syurutuha wa adillatuha, beberapa syarat agar kalimat la ilaha illallah yang merupakan miftahul jannah, kunci masuk jannah, benar-benar menjadi kunci yang membukakan surga yang kita harapkan. Karena tidak setiap orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat ucapan tersebut, sebagaimana orang-orang munafik. Kemudian kita diajari berikutnya agar kalimat ini kalimat yang langgeng bermanfaat, dan jangan pernah kita terbatalkan dari ucapan kalimat tersebut. Maka beliau menjelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan telah kita pelajari secukupnya, yaitu nawaqidul Islam al-ashrah, pembatal Islam yang 10. Kemudian kita masuk pada pembahasan kandungan daripada kalimat la ilaha illallah adalah at-tauhidu, yaitu tauhid. Maka beliau berusaha untuk menjelaskan kepada kita tentang masalah tauhid. Dan telah kita sampaikan tentang masalah tauhid, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu tauhid? Apa arti pentingnya tauhid? Dan apa hakikat dakwah dari para nabiullah alaihi salatu wasalam? Telah kita sampaikan poin-poin tersebut, dan kita telah mulai masuk pada pembahasan tentang anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Ini macam-macam tauhid yang tiga. Dan sesungguhnya hakikat tauhid adalah satu, yaitu tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid di mana seorang hamba tertuntut untuk menunaikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pembagian ini para ulama dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid yang harus kita wujudkan setelah mulai munculnya kesalahpahaman sebagian besar kaum muslimin berkaitan dengan hakikat tauhid. Dan pemunculan istilah tauhid yang tiga sesungguhnya sama dengan memunculkan istilah-istilah yang lainnya dalam rangka untuk menerangkan hakikat perkara. Muncul istilah dalam bahasa Arab, pelajaran ilmu, nahwu, sharaf, dan semisalnya, dalam rangka untuk mengembalikan cara berbahasa Arab yang benar. Demikian pula ketika para ulama menyampaikan istilah, ada wajibnya salat, rukunnya salat, syaratnya salat, yang tentu ini tidak ada dalam hadis Nabi atau Quran yang secara letterlek menyampaikan demikian. Akan tapi itu semuanya dikeluarkan para ulama dalam rangka untuk menjelaskan hakikat hukum-hukum yang ada dalam salat. Demikian pula berkaitan dengan masalah tauhid, Para ulama menerangkan kepada kita tentang at-tauhid, anwa'ut tauhid salasah, macam tauhid yang tiga. Sesungguhnya ini pun telah terkandung dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati wala ta'lamu samian. Ala ini hal ta'lamu law samian. Allah katakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini adalah tauhid rububiyah. Allah Rabbnya langit dan bumi dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah Allah dan bersabarlah Anda dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhidul uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu law samian, apakah Anda mengetahui ada yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhidul asma wa sifat. Sehingga sesungguhnya pembagian tauhid yang tiga itu telah tercakup dalam ayat tersebut, tetapi asalnya kalau dibilang tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Allah yang disembah adalah Allah yang memiliki rububiyah dan Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga orang yang mereka telah mewujudkan tauhid uluhiyah ini, otomatis dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita juga telah mulai menjelaskan satu persatu apa itu tauhid rububiyah. Telah kita jelaskan. Kemudian hubungan antara rububiyah ke uluhiyah apa sudah kita jelaskan. Kemudian kita sudah mulai masuk juga pembahasan tentang tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Dan apa buah-buah yang akan kita dapatkan dengan mewujudkan tauhid uluhiyah? Telah kita jelaskan. Dan kita sedang masuk dalam penjelasan atau memberikan sisipan tambahan penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala ketika berusaha untuk menjelaskan hakikat tauhid uluhiyah, supaya kita tidak pernah dibuat samar berkaitan dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang beredar di tengah-tengah masyarakat hingga orang tidak mengenal hakikat tauhid yang diajarkan atau yang dikehendaki oleh Al-Qur'an atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuat risalah singkat yang namanya Al-Qawaidul Arba, empat kaidah upaya untuk memahami tauhid agar benar-benar seorang dia betul-betul faham tentang hakikat tauhid yang diajarkan dan diserukan oleh semua para nabi dan para rasul. Kaidah yang pertama dan telah kita sampaikan, beliau menegaskan tentang keadaan orang-orang Quraisy. Wasanya antaklam annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah wal khaliqul mudabbir wa dhalika lam yudhilhum fil Islam. Beliau katakan, ketahui, perlu diketahui, perlu Anda ketahui bahwa orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang mereka ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang ateis seperti yang kita bayangkan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, mengakui, menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang menciptakan, al-Mudabbir yang mengutus, yang mengurus alam jagat raya. Akan tapi wadzalika lam yudkhilhum fil Islam. Pengakuan mereka dan keyakinan mereka tentang Allah yang seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena memang yang dikehendaki Allah bertauhid bukan hanya pengakuan tentang Allah, akan tapi mengumpulkan tiga jenis tauhid yang telah kita fahami, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bahkan ketika beliau menjelaskan tentang kondisi orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy bukan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keyakinan pengetahuan, Bahkan mereka telah memiliki amal-amal ibadah yang cukup banyak. Mereka punya haji setiap tahun. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka bernazar untuk Allah. Mereka bersedekah. Mereka tawaf di Ka'bah dan semisalnya. Ini adalah ibadah-ibadah yang mereka tunaikan. Ikhwati fillah, mereka sudah mengenal Allah. Mereka sudah beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Pertanyaan ulang. Lalu di mana masalahnya mereka masih saja diperangi oleh Nabi? Di mana ikhwan? Kenapa mereka masih diperangi oleh Nabi? Karena mereka tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan totalitas ibadahnya, tidak dimurnikan hanya kepada Allah. Ini kunci yang penting kita fahami. Anda mengenal Allah, Anda punya salat, Anda punya zakat, Anda punya haji, Anda punya ketaatan, Anda punya ibadah segunung berbagai macam tumpuan kebaikan. Tapi kalau Anda tidak mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, muspro. Gak ada faedahnya sama sekali berbagai macam kebaikan-kebaikan Anda tersebut. Ini kunci yang penting yang perlu kita fahami. Sehingga jangan pernah kita hanya cukup berbangga, sudah sholat, puasa, zakat, haji berkali-kali. Tetapi tanyakan, sudahkah Anda membersihkan diri Anda dari kesyirikan? Ini kunci penting yang perlu kita fahami. Yang kedua, beliau katakan di sana, berkaitan dengan syubhat yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau ingin mengangkat hakikat syirik yang ada pada orang-orang Quraisy. Kalau kita sudah faham bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara tidak mengikhlaskan dan tidak memurnikan ibadah mereka totalitas untuk Allah, bukan karena mereka tidak menyembah Allah dan bukan karena mereka tidak mengenal Allah, tapi mereka karena masih memberikan amal ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apa atau jenis kesyirikan yang bagaimana yang menjadi bentuk syiriknya orang-orang Quraisy sehingga mereka diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Quraisy tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, alias mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengangkat sesembahan mereka itu sesembahan yang mandiri sebagaimana Allah, dengan diyakini bahwasanya yang mereka sembah itu seperti Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam jagat raya, sumber manfaat dan mudarat. Enggak. Bukan itu. Jenis syiriknya bukan itu. Itu syirik rububiyah. Tetapi syiriknya orang-orang Quraisy itu dalam bentuk menjadikan yang mereka sembah sebagai wasitah, sebagai perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dengan begitu mereka mengharapkan syafaatnya dari apa yang mereka sembah. Ini sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan ketika membahas pada kaidah yang kedua, mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berbagai macam sesembahan-sembahan itu, mana buduhum illa, bergabungnya huruf ma dengan illa menunjukkan tentang pengkhususan tujuan. Tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain ketika mereka menyembah sesembahan itu kecuali semata-mata untuk menjadi perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan mereka yakini haula syufa'una indallah, mereka nanti pula yang akan menjadi pembela-pembela kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ini hakikat syirik mereka. Camkan baik-baik, perhatikan baik-baik dan renungkan dengan kondisi kaum muslimin yang ada sekarang. Ketika mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali, mereka berbangga bahwa mereka datangi para wali bukan karena keyakinan para wali ini adalah seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, enggak. Tetapi mereka yakini para wali ini orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, yang kalau kami untuk mendekatkan kepada Allah enggak mungkin langsung, tetapi perlu ada perantara sebagaimana ketika kita akan mendatangi sang penguasa raja, membutuhkan perantara yang bisa mendekatkan kepada raja. Maka kami datangi orang-orang saleh dari kalangan para wali dalam rangka untuk menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangka itu adalah merupakan bentuk pengagungan kepada para wali. Maka kita katakan, sungguh perbuatan Anda seperti ini persis 100% tidak menyelisih sama sekali dengan model musyriknya orang-orang syirik, musyriknya orang-orang kafir Quraisy. Persis seperti itulah yang dilakukannya. Mengangkat dari kalangan para makhluk untuk menjadi perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berkeyakinan saya menginginkan syafaatnya para wali yang dekat dengan Allah tadi. Kalau itu yang Anda lakukan, maka sungguh itu pula yang dilakukan orang-orang musyrikin. Haula syufa'una indallah, itulah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya sama sekali. Kemudian kita tinggalkan karena sudah kita jelaskan. Kita masuk pada kaidah yang ketiga dan keempat insyaallah. Kaidah yang ketiga, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang sebagian syubhat orang yang mereka ketika dijelaskan kedatangan mereka menghadap para wali untuk menjadikan para wali sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan syafaatnya, meminta syafaatnya, ini merupakan perbuatan kesyirikan. Di antara mereka mengatakan yang namanya syirik itu adalah kalau mereka yang mereka sembah adalah patung-patung dan batu-batu, pohon-pohon. Sebagaimana orang-orang musyrikin menyembah batu dan pohon dan patung-patung, yang kami datangi ini adalah para wali, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, orang saleh. Apakah akan kamu samakan yakni apa yang kamu lakukan dengan orang musyrikin Quraisy yang mereka sujud di depan patung? Maka beliau jelaskan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Beliau katakan, ikhwan, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah masyarakat manusia yang sesembahan mereka itu beraneka macam. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah nabi. Di antara mereka ada yang menyembah orang saleh. Di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon. Di antara mereka ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Tetapi apapun jenis sesembahan yang mereka sembah, nabi semuanya perangi tanpa kecuali dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Oh, kalau yang menyembah malaikat dan wali dan nabi enggak diperangi. Yang diperangi yang menyembah kepada patung dan batu aja dan pohon. Enggak. Semua, baik yang menyembah malaikat, menyembah wali, menyembah nabi, menyembah bintang, matahari, bulan, pohon, batu, enggak ada bedanya. Semua mereka satu rumpun, satu jenis, yaitu musyrikin. Tanpa dibeda-bedakan. Maka syirik itu adalah sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah sebagian atau total atau banyak atau sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Siapapun. Apakah dia palingkan ibadah itu kepada malaikat, nabi, wali, orang saleh, orang mati, orang hidup atau macam-macam? Maka semua ini adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah oleh kalian, oleh ummu ya Muhammad, semua mereka tanpa kecuali dari kalangan kaum musyrikin, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah kesyirikan. Wad-dinu kulluhu lillah, dan agama semua totalitasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan, tidak ada bedanya orang yang mereka mendatangi kuburan para wali dengan orang mereka mendatangi patung dan batu-batu. Dan ketahuilah pula ikhwan, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka mendatangi patung-patung yang mereka datangi, itu sekedar simbol. Simbol orang-orang saleh yang sudah meninggal. Kita insyaallah semuanya sudah membaca surat Nuh dan kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh, yang berhala-berhalanya kemudian diimpor ke Mekah oleh Amru bin Luhai Al-Khuzai, sampai kemudian menyebar di Mekah itu berhala-berhala yang banyak. Hampir tidak ada rumah tangga kecuali memiliki berhala. Ketika Allah katakan waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran, berkata para pembesar gembong-gembong kekafiran dari kalangannya kaumnya Nabiullah Nuh, jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian, alias wahai kaum, belalah sesembahan-sesembahan kalian dari rongrongan dakwahnya Nabiullah Nuh yang mendakwahkan tauhid. Ini persis seperti perkataan Quraisy. Wang talaqal mala, para pembesar Quraisy kemudian gentayangan di masyarakat. Mereka mengagitasi masyarakat. Apa yang mereka lakukan ikhwan? Animsu wasbiru li ahliyatikum ala alihatikum. Wahai umat, wahai masyarakat, tetaplah kalian berada di atas keyakinan-keyakinan kalian yang diwariskan oleh kakek moyang kalian. Dalam bahasa kita sekarang, tetaplah kalian di atas menguri-uri leluhur, warisan leluhur, walaupun itu adalah kesyirikan yang diwariskan leluhur. Tetaplah kalian berada dalam pemeliharaan terhadap warisan leluhur kakek moyang. Animsu, tetaplah anda berjalan di atas agama kalian. Wasbiru, masya Allah. Wahai umat, wahai kaum, bersabarlah kalian di atas kesyirikan kalian. Kalau kita bahasakan, coba lihat bagaimana orang-orang musyrik disemangati agar bersabar di atas kesyirikan mereka. Untuk masuk neraka itu membutuhkan kesabaran, mempertahankan syirik dan kufurnya. Bagaimana antum ikhwani fillah yang yakin dijanjikan surga dengan tauhid dan sunnah, kemudian tidak bersabar dengan berbagai macam upaya untuk membelokkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Animsu wasbiru ala aliyatikum. Dan belalah oleh kalian, la tadarunna aliyatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Berkata sahabat Ibnu Abbas, wat suwa ya ghus ya uq nasron, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang hidup pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh. pernah hidup orang-orang saleh yang namanya Watsuwa Yagus Yauk Nasron. Falamma matu, ketika mereka mati, dan diriwayatkan kematian mereka beruntun pada tahun itu, sehingga orang-orang saleh mati. Dan itu enggak mustahil. Kematian Syekh Albani dan Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin itu beruntun dalam waktu yang dekat-dekat. Ibaratnya dalam satu tahun, maka kematian menimpa ulama besar. Maka betul-betul kaum ini sedih ketika ketinggalan orang-orang saleh. Mereka sering mendatangi kuburannya, iktikaf di kuburannya, kata Ibnul Qayyim. Mereka datangi kuburannya, merenung di situ. Maka syaitan memberikan ide. Apa? Patungkan saja orang-orang saleh yang sudah meninggal, supaya begitu kamu lihat patungnya langsung teringat tentang apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru kamu. Anin sobu, patunglah keputma, buatkan patung untuk mereka, dan dudukkan, letakkan di majelis-majelis yang biasa mereka mengadakan majelis. Lihat ikhwan, usulan syaitan tidak langsung sekutukan, sembahlah yaitu orang-orang soleh tadi, enggak. Pertama diusulkan sekedar membuat patung monumen peringatan untuk motivasi. Motivasi aja. Dan syaitan tidak istijal dalam menyesatkan manusia, enggak istijal. Tidak tergesa-gesa. Itu dibiarkan satu generasi. Coba antum bayangkan, kalau satu generasi itu zaman Nabi Nuh itu 1000 tahun, berarti satu generasi segitu 1000 tahun. Satu generasi dibiarkan, Masya Allah, betapa sabarnya syaitan membiarkan mereka sesat dalam tahapan masih sekedar memelihara monumen peringatan untuk orang soleh. Ini ide bid'ah. Singkat kata para ulama, bid'ah itu yang disangka baik padahal tidak dalam ajaran agamanya, lambat atau cepat bisa menyeret orang ke dalam kufur atau syirik. Ini bahayanya. Sehingga dalam agama kita ikhwan, tidak cukup. Yang penting niatkan api, enggak cukup. Dalam agama kita enggak cukup, yang penting niatnya baik. Lalu berdalil lagi, kalau bisa berdalil, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ikhwan, kalau ada orang ngerampok atau korupsi untuk membangun pesantren megah, pesantren tahfidz Quran, bagaimana? Yang penting kan niatnya apik. Mau lewat cara garong, korupsi, atau dia nyolong, yang penting kan niatnya baik. Antum bisa terima gak? Tentu gak bisa. Sekarang umpamanya, minta maaf nih, PSK. PSK, apa katanya? Mas, pekerjaan saya itu menghibur orang, nyenengkan orang, kan pahala, banyak pahalanya. Bagaimana? Bisa terima enggak? Tentu enggak bisa. Sehingga agama ini enggak cukup dengan sekedar yang penting niatnya baik. Ketika Ibnu Mas'ud ikhwat mengingkari orang yang membuat halaqah di masjid, ada orang berkelompok-kelompok di masjid, setiap kelompok itu ada kerikil yang dikumpulkan dan ada komandannya yang ngasih komando aba-aba. Halilu mi'atan, sabbihu mi'atan, kabbiru mi'atan, tahlillah 100 kali, tasbihlah 100 kali, kemudian takbirlah 100 kali. Kata Ibnu Mas'ud, ketika datang dan dia marah setelah dilapori oleh Abu Musa al-Ash'ari, apa-apaan kalian? Apa yang anda lakukan itu, wahai kaum? Hasaya Ibnu Mas'ud, nazkurullaha, ini kerikil-kerikil yang aku pakai untuk mengingat Allah, ya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, waihakum ummata Muhammad, aduhai celakanya, celaka benar kamu umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian sesat dari agama Muhammad. Haula ashabu Rasulillah mutawaffirun. Lihatlah itu para sahabat Nabi masih keliaran, masih banyak beredar. Thiyabuhu lam tabla. Bajunya itu belum usang. Belum sobek, belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Cangkir-cangkirnya belum pecah. Lalu kata Ibnu Mas'ud, la'allakum ala milatin ahda an milati Muhammad am muftatihu babi dalalah. Kata Ibnu Mas'ud, kalian ini apakah menyangka berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad? Pertama, setiap ahlul bid'ah yang membuat bid'ah, dia akan terkena kalimat ini. Dia menyangka amalan dia lebih baik daripada amalan Rasulullah SAW. Seandainya dia mempercayai amalan Muhammad lebih baik daripada amalan dia, tentu dia akan mencukupkan dengan contoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika ahlul bid'ah dia berbangga dengan bid'ahnya, maka dia menyangka agama dia, amalan dia, keyakinan dia lebih baik daripada agama Muhammad SAW. Bagaimana ikhwan kalau ada orang punya keyakinan seperti ini, lurus atau bengkok? Tentu bengkok. Wal iyadu billah, kalau seorang punya keyakinan agama saya, keyakinan saya, amalan saya lebih lurus dibandingkan agama Muhammad. Wal iyadu billah. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian ingin membuka pintu fitnah sehingga generasi berikutnya maftun dengan amalan kalian, sehingga membuka pintu-pintu kesesatan? Apa jawaban mereka ikhwan? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khaira. Ya Aba Abdurrahman, kami tidak mengendaki dengan amalan kami seperti ini kecuali kebaikan. Enggak ada niat-niat buruk, enggak ada ya Abdurrahman. Kebaikan yang aku inginkan. Apa kata Ibnu Mas'ud ikhwani fillah? Kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, kam muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak peminat kebaikan yang tidak mendapatkan kebaikan karena dia salah cara, salah jalan. Ada enggak ikhwan orang yang meniatkan sesuatu tapi dia enggak mendapatkan sesuatu yang dia niatkan? Ada enggak? Sangat banyak. Ketika dia salah cara, salah jalan. Paling gampang aja, ada orang meniatkan jalan tujuan sampai ke Solo, tapi arahnya kebalik. Arahnya kebalik ke arah Purwokerto, enggak sampai Solo. Niatnya sih ke Solo, tapi karena jalan yang ditempuh sesat salah, enggak nyampe ke tempat tujuan. Ini kata Ibnu Mas'ud, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak cukup beragama itu dengan niat aja. Ah tadi, umat yang awal disatkan oleh iblis, oleh syaitan dari kalangan kaumnya Nuh, buatlah patung sekedar untuk mengingat guru-guru Anda, sehingga begitu Anda lihat, Anda langsung ingat apa yang pernah dulu diajarkan guru-guru Anda. Niatnya bagus, tapi ini niat bid'ah dan menyesatkan. Dibiarkan oleh syaitan sampai satu generasi walam yu'bad, dan belum disembah. Kemudian hilanglah generasi ini, wanusial ilmu, dan ilmu telah dilupakan juga, ubidat, baru berikutnya disembah. Sehingga proses terjadinya syirik itu bertahap. Bertahap. Tidak langsungan, tapi ada tahapan-tahapannya. Dan syaitan di dalam menyesatkan semua perkara ikhwan, yaitu bertahap. Tidak langsungan. Orang untuk riset kepada zina, itu enggak langsung dibelesekan ke zina, enggak. Ada tahapannya, satu, ngelirik. Kedua, hatinya mulai kontak, sehingga mulai SMS, kemudian mulai WA, kemudian terus bertahap, naik satu tahap demi tahap, sampai kemudian kayak ini ketemu darat, kemudian sudah mulai ada action-action, udah terus naik tahapan-tahapan berikutnya, waliyadzubillah, terjadilah apa yang terjadi. Itu syaitan di dalam menyesatkan manusia. Maka dalam agama kita, ikhwan, apa yang Allah haramkan bukan sekedar diharamkan zatnya langsung, tetapi semua wasilah yang akan mendekatkan kepada perkara haram adalah haram. Ketika Allah melarang zina, bukan hanya la taf'alu zina, jangan kamu lakukan zina, tapi ayatnya bagaimana? La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Artinya zina itu ada tahapan-tahapan yang mendekatkannya. Semua wasilah yang akan mendekatkan kepada zina ini, jangan kamu dekati. Maka rumusnya kata Nabi dalam menyelamatkan diri dari fitnah, inna sa'ida man junibal fitan. Orang yang paling selamat adalah orang yang paling jauh dari fitnah-fitnah, membuat jarak yang jauh antara dirinya dengan fitnah yang ada, maka orang paling selamat. Oleh karena itulah, dalam perkara syirik ini pula, ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan semua wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Contoh, sekedar dalam hal ucapan yang orang tidak menyangka dia ada niat menyekutukan Allah. Ketika sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, apa yang engkau kendaki dan Allah kendaki ya Rasulullah? Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Tentu ucapan tadi bagi orang mengucapkan tidak ada niat untuk menyekutukan Allah dan ringan. Tetapi ini bisa menjadi celah menyamakan Allah dengan menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah wa syi'ta. Wawunya dannya itu memiliki makna taswiyah penyamaan. Maka Nabi koreksi. Jangan mengucapkan kalimat itu masyaallah wahdah, masyaallah saja atau masyaallah tsumma syi'ta. Ada tartibnya. Demikian pula penyembahan kepada kubur, bukan hanya menyembah kubur yang dilarang. Semua yang akan mengantarkan, mengagungkan kuburan sampai terperosok dalam syirik dilarang. Membangun segala bentuk bangunan di atas kuburan dilarang. Kemudian memberikan tulisan, memberi lampu, membuat kuburan memiliki nilai khusus, semuanya dilarang. Membaca ibadah-ibadah, membaca Quran, berdoa khusus, salat di kuburan dilarang. Sehingga larangan Nabi semuanya celah, ini menutup celah terjadinya bentuk kesyirikan. Menyembelih yang diniatkan karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa orang musyrik melakukan penyembelihan atau sesajian, tidak boleh. Padahal menyembelihnya karena Allah SWT. Karena ini akan bisa menjadi celah terjerumusnya manusia dalam perbuatan syirik. Maka Nabi telah tutup semua celah pintu kesyirikan. Ikhwani fillah, maka di sini kaidah yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwasanya syirik itu tidak dibeda-bedakan. Yang jelas semua penyembahan kepada selain Allah, bentuknya apa dan kepada siapa, semuanya masuk dalam perbuatan syirik. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada masa yang akan datang bidillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.